Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita akan mencoba menyegarkan kembali beberapa petunjuk dari ajaran agama Islam menyangkut kepemimpinan. Pada tahun 632 Masehi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Usia beliau 61 tahun berdasarkan penanggalan Hijriah, 63 tahun berdasarkan penanggalan Masehi. Ada peristiwa yang menarik, yaitu sebelum jenazah beliau dikuburkan, para sahabat sudah sibuk untuk melakukan pemilihan pemimpin, siapa pengganti Nabi untuk memimpin umat. Jadi memilih pemimpin pengganti Rasulullah dalam posisi sebagai pemimpin, sebagai Nabi, sebagai Rasul, tentu tidak. Itulah yang kemudian dikenal dengan peristiwa Saqifah. Peristiwa Saqifah yaitu peristiwa terpilihnya Abu Bakar Siddiq melalui sebuah debat argumentatif di antara berbagai macam kalangan, yang akhirnya dipilih atau terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Saqifah ini. Pertama, Abu Bakar Siddiq sendiri tidak pernah mencalonkan diri, apalagi buat baligun. Kemudian beliau sendiri tidak menyampaikan tentang kelemahan-kelemahan saingannya. Beliau sendiri tidak mengatakan apa kelebihan dirinya. Ketika masyarakat waktu itu berkumpul, Abu Bakar Siddiq menyampaikan, di antara kita ini ada orang yang paling pantas menjadi pengganti Nabi, Khalifatul Rasul. Orangnya cerdas, orangnya pemberani, orangnya jujur. Dan bahkan Nabi pernah mengatakan, seandainya ada lagi Nabi setelahku, maka yang paling pantas itu adalah Umar bin Khattab. Umar ini yang paling pantas untuk mengganti Rasulullah. Umar segera tampil ke depan. Umar menyampaikan sejumlah pertanyaan yang sangat cantik dan indah. Pertanyaan yang disampaikan kepada para sahabat yang hadir ialah, siapakah di antara kita yang paling pertama masuk Islam? Jawabannya tentu Abu Bakar Siddiq. Sebab beliaulah memang yang paling pertama masuk Islam selain Siti Khadijah. Kemudian siapakah di antara kita yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, menyertai Nabi, yang dipercaya oleh Nabi untuk menyertai beliau? Jawabannya juga Abu Bakar Siddiq. Siapa di antara kita yang bersama Nabi 3 hari 3 malam di Gua Sur, taruhan nyawa di tengah musuh yang kuat, kemudian menghadapi binatang-binatang yang dapat menyebabkan kematian? Jawabannya juga Abu Bakar Siddiq. Lantas Umar mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, siapa yang dipercaya oleh beliau menjadi pengganti beliau menjadi imam waktu itu? Jawabannya juga Abu Bakar Siddiq. Dari sejumlah pertanyaan yang jawabannya tidak ada pilihan lain kecuali adalah Abu Bakar Siddiq, walaupun tidak dicontreng. Nah, pada waktu itu sepakatlah Abu Bakar Siddiq terpilih menjadi khalifah. Tidak semua sepakat, ada juga yang berpendapat bahwa yang paling pantas menjadi khalifah mestinya orang Ansor. Pertama, putra daerah di Madinah. Orang Muhajirin kan orang-orang Makkah. Mereka yang membela Nabi. Mereka orang-orang Ansor itu yang punya tanah air. Jadi pantas kalau sahabat orang Ansor itulah yang menjadi khalifah. Tapi keraguan dan ketidaksetujuan ini kemudian bisa diatasi, kemudian bisa diminimalkan, bahkan bisa dihilangkan karena prestasi Abu Bakar Siddiq setelah menjadi khalifah. Ini cerita yang menarik dari peristiwa Saqifah menjelang Rasulullah wafat. Tapi kemudian sekian puluh tahun kemudian, peristiwa ini kemudian menjadi bahan apa istilah perbedaan pendapat antara kelompok Sunni dan Syiah. Sunni menilai bahwa mereka melakukan pemilihan itu karena di atas kesadaran bahwa betapa pentingnya pemimpin sebagaimana diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam tidak boleh vakum kepemimpinan. Tetapi Syiah mengartikan ini adalah sebuah rekayasa dari sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar dan lain-lain untuk mendiskreditkan atau meninggalkan Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu Ali sibuk mengurus jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam, tentu hanya Allah yang Maha Tahu. Tetapi paling tidak saya berpendapat rasanya tidak mungkin seorang yang bernama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan sekian puluh sahabat-sahabat yang soleh itu membuat sebuah rekayasa sehingga mereka menyalahi amanat Rasulullah. Tapi sekali lagi, inilah awal daripada perbedaan teologi Syiah dan teologi Sunni. Jadi menurut Sunni, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat itu melakukan pengkhianatan terhadap wasiat Nabi di Ghadirham menurut Syiah. Yaitu Nabi pernah mewasiatkan bahwa pemimpin setelah Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian diyakini harus ada 12 pemimpin setelah Nabi. Tidak ada pemilihan. Ya. Tidak ada pemilihan. Itu harus secara otomatis dari Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain Rus, Ali bin Al-Abidin dan seterusnya. Sampai 11 orang. Dan yang satu lagi nanti akan turun, yaitu disebut Al-Mahdi, Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nah, inilah perbedaan awal antara teologi Syiah dengan teologi Sunni yang sekarang ini umat Islam membelah kira-kira antara 1/5, 4/5, 1/4 atau barangkali 1/4 antara Sunni dengan Syiah. Dampak dari perbedaan pendapat ini berpengaruh juga kepada penentuan sumber nilai, sumber hukum. Hadis-hadis yang melalui orang-orang yang secara politis tidak sama dengan Ali tentu tidak diterima oleh Syiah. Sebut saja Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian apalagi Muawiyah, apalagi Yazid, bahkan Siti Aisyah. Ada sejauh kisah di ITB, seorang teman menulis sebuah karangan, paper. Ya, setelah Siti Aisyah itu, dia tulis LA, saya pikir Los Angeles ini. Tahu-tahu Aisyah laknatullah alaiha, semoga Aisyah dilaknat. Begitu pandangan teman saya yang Syiah itu. Apakah semua seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini perbedaan. Nah, terlepas dari itu semua, Sunni melihat justru inilah para sahabat begitu besar perhatiannya tentang betapa pentingnya pemimpin itu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'amiru ahadahum." Kalau tiga orang keluar dalam sebuah perjalanan, akanlah salah seorang di antaranya menjadi pemimpin. Jadi jangan masing-masing, harus ada kekompakan. Angkatlah salah seorang menjadi pemimpin. Tentu ini pun tidak perlu dicontek. Nabi juga menyatakan, La yahillu bin salasatin min fil. Tidak halal tiga orang dalam perjalanan yang jauh, kecuali harus diangkat salah seorang di antaranya menjadi pemimpin. Tiga orang berangkat dalam sebuah perjalanan jauh, kata Nabi, angkatlah salah seorang di antaranya menjadi pemimpin. Yang bertugas, memandu, mengarahkan, bisa saja kepemimpinan itu bergantian. Hadis-hadis yang seperti ini banyak sekali. Bahkan ada sebuah hadis yang sering digunakan oleh beberapa kelompok teman-teman tentang wajib pemimpin, yaitu hadis Nabi, barang siapa yang meninggal dunia tanpa mempunyai pemimpin, mata maitatan jahiliyah, mati sebagai mati orang jahiliyah. Jadi begitu keras tentang kepemimpinan. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat yang memiliki keunggulan retorika. Beliau banyak kata-katanya itu kata-katanya kemudian dipahami atau disalah mengertikan sebagai hadis banyak pidato-pidato Umar. Ada dua sahabat yang pidato-pidatonya banyak dikutip karena retorikanya baik, orangnya cerdas. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib pidato Ali dan surat-surat Ali itu diabadikan dalam Nahjul Balagha yang menjadi sumber hukum setelah Quran dan Sunnah bagi paham Syiah. Namanya Nahjul Balagha. Kalau Ahmadiyah kan ada tazkirah. Nah, Umar bin Khattab juga begitu, walaupun tidak dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi sering orang keliru. Contoh saja ada menyangkut kepemimpinan. Umar memberikan pernyataan tentang kepemimpinan demikian. La islama illa bil jama'ah, wa la jama'ata illa bil imarah, wa la imarata illa bil ta'ah, wa la ta'ata illa bil bay'ah. Islam itu tidak akan ada tanpa jama'ah. Jama'ah tidak akan ada tanpa imam. Imam itu tidak ada tanpa ta'at kepatuhan. Kepatuhan itu tidak akan ada tanpa baikat. Ini yang menjadi landasan pedoman atau anggaran dasar dari LDI ini, yaitu perkataan Umar bin Khattab tentang baikat melahirkan imam, ketaatan, ketaatan melahirkan kepemimpinan, kepemimpinan melahirkan jamaah, jamaah kemudian tegaknya Islam. Diyakini sebagai sesuatu bagian daripada akidah Islam. Kita boleh berbeda pendapat. Tapi yang pasti adalah kepemimpinan itu penting. Memang menarik untuk dipelajari dalam sejarah. Isu pertama yang muncul di kalangan para sahabat setelah Nabi wafat adalah masalah kepemimpinan. Dan persoalan yang paling pertama menyebabkan umat Islam itu berperang, saling bunuh-membunuh, juga menyangkut kepemimpinan politik. Siti Aisyah dan Ali bin Abi Thalib banyak beda pendapat dalam soal fikih, begitu juga sahabat-sahabat lain. Tapi ketika perbedaan paham itu menyangkut kepemimpinan politik, siapa yang pantas memimpin umat? Antara mertua dengan menantu berperang, antara sahabat dengan sahabat saling bunuh-membunuh, perang sipil, kemudian perang jamal, dan bahkan yang disebut Karbala, dibantai dan dibunuhnya Husain cucu Rasulullah oleh tentara Yazid, semuanya adalah karena menyangkut kepemimpinan politik. Jadi itulah sejarah, dalam sejarah yang cukup menyedihkan di dalam sejarah Islam. Nah, selanjutnya, dalam Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, sebetulnya setiap orang itu pemimpin, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'in. Setiap kamu itu semuanya pemimpin, dalam arti tanggung jawab. Semua kamu akan diminta pertanggung jawab. Siapapun manusia itu adalah pemimpin. Dia memimpin rumahnya, memimpin keluarganya, mungkin memimpin perusahaannya, mungkin memimpin muridnya, mungkin memimpin lingkungannya, dan semuanya akan diminta pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini tentu tidak boleh diartikan kalau begitu kita tidak perlu lagi memilih pemimpin, karena kita sudah jadi pemimpin semua. Hadis-hadis Nabi menyatakan tentang betapa pentingnya pemimpin itu. Menurut Al-Quran, pertama, kepemimpinan yang ada pada manusia itu adalah merupakan pemberian, anugerah dari Allah, pencatatan dari Allah. Jadi pemimpin yang maha mutlak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini manifestasi wujud dari Tauhid, bahwa penguasa di atas segala yang berkuasa itu adalah Allah. Ali Imran 536 itu dikemas dalam sebuah doa. Kul, ucapkan olehmu, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wahai Allah, penguasa di antara segala yang berkuasa, kau berikan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki. Kau renggut kekuasaan dari orang yang kau kehendaki. Kau berikan kemuliaan kepada orang yang kau kehendaki. Kau berikan kehinaan kepada orang yang kau kehendaki. Engkau bisa berbuat apa saja karena engkau adalah maha kuasa. Nah, ini adalah landasan utama filosofi kepemimpinan. Kepemimpinan, pemimpin yang maha mutlak adalah Allah. Atas perkenannya, atas izin dan ridhonya, Allah memberikan kepemimpinan itu kepada orang yang dikehendakinya. Oleh karena itulah di dalam sejarah pemikiran Islam ada pemikiran-pemikiran yang namanya jabari, fatalistik. Saya ingat pada tahun 70-an bersama teman-teman dari Bandung dan ITB menghadap Pak Mr. Muhammad Rum, seorang tokoh yang berpikir rasional dan lain-lain. Tapi ketika kami menyampaikan, kenapa ini Bapak-bapak Masumi tidak melahirkan pemimpin sekualitas Nasir? Kenapa Pak Rum tidak melahirkan pemimpin sekelas Rum? Sedangkan yang lain disebut melahirkan kepemimpinan. Jawaban Pak Rum waktu itu, saudara-saudara, kepemimpinan itu tidak bisa direkayasa. Kepemimpinan itu tidak bisa diatur-atur oleh kita. Itu sepunya penjatahan dari Allah. Nah, ini adalah terkesan tiap hari pas hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala. RI satu kamu ya, presiden kamu, presiden taksi kamu cukup gitu. Ini diceritakan kepala daerah tingkat satu kamu gubernur, kepala daerah tingkat 8 ketua RT, direktur kamu, inspektur kamu cukup tukang cukur kamu. Jadi begitu ditetapkan oleh Allah. Apa pengapa hikmah yang bisa kita ambil bagi kita? Pertama, kalau kita mendapat kesempatan jadi pemimpin, kita tidak boleh sombong. Itu pernyataan dari Allah. Allah yang menetapkan. Sebaliknya juga, kalau kita tidak jadi pemimpin, tidak boleh hasud, tidak boleh iri, tidak boleh pula menjadi minder. Kenapa? Karena itu adalah Allah belum tidak memberikan kepada kita. Kenapa tidak memberikan kepada kita? Bisa macam-macam. Bisa karena Allah sayang kepada kita. Bisa juga Allah memberikan yang lain selain menyambut kepemimpinan itu. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa merenung tentang apa yang peristiwa di negara kita. Pergantian kepemimpinan. Ketika Bung Karno yang begitu besar tahun 66 digantinya oleh Pak Harto. Padahal kita tahu ada sejumlah mungkin jenderal yang lebih senior dari Pak Harto. Politisi yang lebih dipercaya oleh Bung Karno atau oleh rakyat. Tapi Pak Harto yang harus tampil. 35 tahun Pak Harto memimpin. Khususnya kok melakukan Profesor Habibie. Setelah Profesor Habibie tidak diduga-duga Agus Dur mulai jadi presiden. Habis itu Kuku Mega, habis itu apa esoknya. Dan nanti setelah ini, nah ini yang Allah malam belum tahu kita. Terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan nanti. Ini kamu. Ini satu. Harus disyukuri. Tapi juga harus diwaspadai. Makanya banyak sikap ketika orang mendapatkan jabatan kepemimpinan, ada yang langsung mengucapkan Alhamdulillah, sujud syukur sesuai dengan keinginan atau modal kampanye. Ada juga yang begitu, kemudian diangkat, langsung dia, Bismillah, ini memang saya akan gunakan diri untuk amar ma'ruf nahi munkar, atau untuk apalah yang lain. Bismillah, kerja Bismillah ini, saya dapat kepercayaan. Ada juga yang begitu itu dapat jabatan kepemimpinan, malah dia, Subhanallah, Maha Suci Allah, orang pakai modal, gua pakai modal, dapat juga nih. Subhanallah, suci Allah, luar biasa begitu. Aneh dia kaget gitu. Tidak diperkirakan tuh. Tapi ada juga yang begitu jadi pemimpin, dia harus bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati aku nih. Nah, mungkin jabatannya agak kering-kering. Jadi itu adalah menyikapi apa yang menjadi apa itu status kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kepemimpinan itu merupakan anugerah dari Allah, kepemimpinan itu adalah merupakan amanah dari Allah. Sebagai amanah, setiap kepemimpinan mengandung konsekuensi tanggung jawab. Semakin besar jabatan seseorang, semakin banyak tanggung jawabnya di hadapan Allah. Proses hitamnya semakin panjang. Ketua RT sekian menit, tapi umpamanya gubernur harus agak panjang proses hitamnya nanti di akhirat itu. Jadi semakin tinggi, badainya juga semakin besar. Kemudian ujiannya juga semakin dahsyat, kemudian juga pengorbanan juga harus semakin besar, dan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Oleh karena itulah, seorang sahabat Nabi namanya sahabat Abu Dzar. Abu Dzar ini orangnya soleh, termasuk salah seorang yang pernah dinyatakan masuk surga tanpa dihisab. Ada sejumlah nama kan, ada Abu Bakar, Umar, Ali, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Abu Dzar itu masuk. Ada 7, ada 70, ada 70, sampai 7.000 kan ada. Sampai 7.000 enggak ada satu pun dari BI. Atau belum ada BI-nya. Kemudian, sahabat Abu Dzar itu punya filosofi hidup. Dia tidak mau memiliki kekayaan. Tapi tidak boleh meminta. Dia kerja, kalau sudah dapat penghasilan, makan, pakaian cukup. Begitu akan tidur, sisa uang dia belanjakan. Dia utilisasikan. Saya tidak mau terikat dengan dunia. Saya ingin ibadah, cukup untuk makan dan cukup untuk berpakaian ala kadarnya. Nabi membiarkan sikap hidup seperti ini. Abu Dzar soleh dengan kehidupan itu. Dia tidak mau sibuk kerja apa adanya aja, tapi dia pantang minta-minta. Nah itu bedanya dengan di kita. Malas tapi minta-minta. Nah, selain halnya dengan Utsman, Abdurrahman bin Auf, dia tidak, dia minta kaya supaya saya bisa sikap banyak. Dan dia buktikan kan sekali sikat 100 ekor unta di atas unta penuh dengan makanan pakaian seberat yang bisa diangkat oleh unta dibuktikan oleh itu. Nah, terserah kita mau pilih kaya Utsman atau pilih sahabat Abu Dzar. Nah, tapi Abu Dzar yang soleh itu ketika Abu Dzar bertanya tentang imamah kepemimpinan, Nabi segera memberikan komentar. Innaka dhaif, ya budak, engkau ini dhaif. Lemah, janganlah. Jangan daftar itu. Lemah, engkau ini lemah, innaka dhaif. Innaha amanatun, dan setiap kepemimpinan itu amanah dari Allah. Dan setiap innaha hizyun wa nadamatun illa man akhadha bihaqqiha wa dallati tubina biha. Amanah kepemimpinan itu akan selalu melahirkan penyesalan, kesedihan. Kalau bahasa kita barangkali stres kamu nanti. Capek, berat, kecuali bagi mereka yang mengambil kepemimpinan itu dengan baik dan dapat melaksanakan tugas kepemimpinan itu dengan baik. Prosesnya harus benar. Baru bebas daripada kesedihan dan penderitaan. Dan pelaksanaan tugas kepemimpinan dengan baik. Amanah dari Allah. Ketika jabatan kepemimpinan itu, adakah ada orang tertentu yang meminta kepada Rasulullah soal-soal, sering oleh Rasul dikabulkan. Tapi ketika menyangkut kepemimpinan, Abu Dzar, Nabi memberikan kepemimpinan yang kabul. Jangan, lemah. Cukuplah menjadi orang soleh seperti yang sekarang ini. Jangan coba-coba jadi calon nanti kawat. Tidak kuat. Ya, tapi sekarang tidak ada Abu Dzar. Selanjutnya, ini adalah amanah. Makanya dalam berbicara tentang kepemimpinan ini, Nabi pernah mengumpulkan atau di tengah-tengah kumpulan para sahabat yang banyak, beliau mau menyampaikan sebuah statement yang para sahabat waktu itu terkejut dan mereka serentak bertanya. Pernyataan beliau adalah, ala fantadirisa'ah. Idza dhi'atil amanah fantadhiri sahabatku, tunggu tanah hancur, hancur, hancur, hancur, kata Nabi. Kalau amanah sudah disia-siakan, tunggu tanggal kehancurannya. Oh, para sahabat serentak bertanya, ya Rasulullah, wama itu Allah yang Anda maksud menyia-nyiakan amanah sampai melahirkan kehancuran itu apa? Nabi menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Kalau sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu tanggal kehancurannya. Ya, kalau urusan barangkali mengatur gardu listrik diserahkan kepada ustaz ahli fikih, tunggu tanggal kena strumnya. Karena dalam fikih tidak ada ilmu elektron. Ya, kalau bendahara diserahkan kepada copet, tunggu tanggal habisnya. Kalau enggak anggota dewan diserahkan kepada tukang tidur, tubuh ngantuknya itu saja. Nah, jadi serahkan kepada ahlinya. Kalau segala urusan apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu tanggal kehancuran. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kriteria pemimpin yang ideal menurut Islam. Dia adalah orang yang memang sesuai dengan bidang keahliannya dan kemampuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan. Ingin saya sampaikan, menurut teologi Syiah, imamah kepemimpinan itu akidah. Akidah. Jadi kalau tidak percaya kepada gugur keimanan gitu. Kalau menurut Sunni, kepemimpinan itu adalah ijtihadi, kemaslahatan. Proses pemilihannya boleh terserah. Seperti di zaman Abu Bakar tadi dipilih langsung oleh masyarakat. Melalui debat argumentatif, tapi Umar bin Khattab tidak dipilih langsung. Abu Bakar mencalonkan, kemudian oleh orang-orang yang pilihan, beberapa sahabat yang pilihan, yang pernah jalan kaki 500 km di musim panas hijrah, pernah berbuah darah di Badar, pernah juga berkibrah di dalam Uhud, kemudian juga di dalam Khandaq, ikut bai'at Ridwan, loyalitas tidak diragukan, hanya beberapa belas orang saja. Nah itulah yang memilih Umar, disebut Ahlul Halli wal Makhdi. Ahlul Halli wal Akhdi dalam komunitas di Iran dikembangkan tentang wilayatul faqih. Jadi ulama-ulama tertentu yang memiliki keunggulan luar biasa dan itu yang bisa membubarkan parlemen dan bisa menurunkan presiden. Ada beberapa ulama. Nah, tentu berbeda dengan banyak ulama. Kalau banyak ulama boleh fatwa ikut atau tidak terserah asal jangan didemonstrasi. Jadi itu wilayatul Ahlul Halli wal Akhdi. Nah, Utsman lain lagi ya. Utsman itu dipilih oleh orang-orang yang calon. Memang jumlahnya tidak sampai 38 atau 42 begitu. Beberapa orang yang jadi dicalonkan jadi khalifah, nah di antara mereka musyawarah, terpilihlah Utsman bin Affan itu secara singkat. Yang kedua tadi sekali lagi Nabi menyatakan tentang kepemimpinan. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka cinta kepada kamu. Kamu hormat kepada mereka, mereka pun hormat kepada kamu. Itu kriteria pemimpin yang baik. Sebaliknya Nabi menyatakan wa syiraru a'immatikum alladzina tabghadunahum wa yabghadunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sejelek-jelek pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci. Mereka pun sebetulnya benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun sebetulnya melaknat kamu. Nah, ini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya dukungan dari orang yang dipimpin, persetujuan dari yang dipimpin dan keberpihakan kepada rakyat yang dipimpin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada salah satu sabda Nabi dalam hadis Muslim dikatakan begini: Man walla min amril muslimina syai'an wa huwa yajidu man aslahu minhu faqad qala Allah wa qala rasuluhu wa qala al-mu'minin. Pada hadis lain, barang siapa yang menyerahkan urusan orang-orang yang muslim, orang-orang mukmin kepada seseorang, padahal dia tahu ada orang yang lebih pantas menduduki jabatan itu, khianat dia kepada Allah, khianat kepada Rasul, dan khianat kepada orang mukmin. Jadi kita harus memilih yang terbaik menurut kita, yang terbaik di antara yang ada. Jadi kalau ada persatuan copet, yang berhak jadi pemimpin yang paling sedikit copetnya, bukan yang paling banyak. Yang paling pantas memimpin adalah yang paling pantas, yang terbaik di antara yang ada. Dan selanjutnya tentu saja ada persyaratan yang menyangkut akhlak. Paling tidak empat sifat Nabi: amanah, tabligh, khotanah. Dan kalau Quran dikatakan in awliya'uhu illal muttaqun, dan dia adalah pemimpin itu kecuali orang-orang yang takwa, maka kalau balik kepada orang takwa, Quran memberikan kriteria eksplisit dalam Al-Quran, persyaratan minimal, yaitu selain iman, mantap sholat, kemudian siap memberikan pertolongan kepada orang lain, bisarra iwadzara, dalam keadaan lapar ataupun sempit, tidak mengenal situasi, kalau perlu menolong, dia menolong, bisarra iwadzara. Baik, waktu kampanye maupun sesudah kampanye, begitu, sudah terpilih atau sudah tidak terpilih, bisarra iwadzara. Kemudian siap memberikan harta yang masih dicintainya ala hubbihi kepada kerabat dan lain-lain. Ada karakter tertentu disebutkan oleh Al-Quran, seorang pemimpin itu, orang yang takwa adalah al-kazimin al-ghaizah. Mereka yang memiliki kemampuan mengendalikan emosi kemarahan, pengendalian emosinya baik. Tidak boleh emosional, mudah marah, mudah tersinggung, dan emosinya stabil. Kazimin al-ghaizah. Al-afina alimna. Pemimpin itu harus orang yang berjiwa besar, siap memaafkan orang lain, tidak boleh berdendam, tidak boleh berdendam. Al-mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu. Seorang pemimpin itu, persyaratan pemimpin itu adalah mereka yang selalu konsisten memenuhi janji. Tidak boleh yang menyalahi janji. Sebab dalam Islam menyalahi janji adalah merupakan indikator sepertiga dari indikator kemunafikan. Dalam sebuah Al-Quran menyatakan sampai begitu pentingnya janji itu, kalau kita berjanji tidak boleh mengatakan pasti. Pasti saya penuhi, 100% tidak. Rambungan menggunakan kata-kata insya Allah, mudah-mudahan Allah mengendaki. Di dalamnya ada muatan, mudah-mudahan Allah, in andai kata Allah mengendaki. Di dalamnya ada doa, semoga Allah mengendaki, insya Allah. Ada hadis mengatakan begini, barang siapa yang berjanji dan dia ada niat untuk memenuhi janjinya itu, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi janjinya, melaksanakan janjinya. Barang siapa yang berjanji tapi dalam hatinya sudah ada niat tidak akan memenuhi janji itu, maka Allah akan memberikan kesulitan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan memenuhi janjinya itu. Dalam kaitan dengan hutang, Nabi menyatakan barang siapa yang terpaksa berhutang kepada orang lain dan dia ada niatan untuk membayar hutang itu, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan untuk dapat membayar hutangnya itu. Dan barang siapa yang berhutang kepada orang lain dalam hatinya sudah ada niat tidak akan membayar, maka Allah akan memberikan kesulitan kepada yang bersangkutan untuk dapat membayar hutang tersebut. Kemudian apalagi as-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hina al-ba'. Sifat utama seorang pemimpin itu adalah orang yang tangguh ketika menghadapi kesulitan rezeki, kekurangan rezeki. Tangguh ketika mendapat musibah, tidak kalah apalagi kolem. Kemudian sabar pula ketika memperjuangkan sesuatu tidak mudah putus asa. Lantas idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru li dzunubihim. Kalau terlanjur berbuat dosa, berbuat salah, dia dengan berjiwa besar segera sadar. Dia sportif mengaku saya salah, saya mohon ampun, saya minta maaf. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak boleh bangga dengan dosa. Tidak boleh mendemonstrasikan dosa, tidak boleh mempertontonkan dosa kepada orang lain. Dirinya ada perasaan al-haya, malu kalau melaksanakan dosa. Dalam surat Al-Zariyat malah ada tambahan kanu qalilan minal laili ma yahya'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada kriteria spiritual yaitu rajin salat malam dan banyak istighfar di waktu sahur. Nah, ini adalah kriteria-kriteria ideal tentang kepemimpinan di dalam ajaran Islam. Nah, jamaah yang berbahagia, di dalam hikmah fikih kepemimpinan memang ada debatable di kalangan ulama tentang kepemimpinan wanita. Ceritanya adalah Nabi mendapat informasi ada satu kerajaan, rajanya meninggal dunia, kemudian diganti oleh putrinya. Ya, Rajawati, putri Raja Wanita. Nah, Nabi memberikan komentar, layaklah kaumun walau imra'atan. Gak akan bahagia sebuah masyarakat yang dipimpin pemimpinnya oleh wanita. Nah, itu menjadi debatable. Ada yang mengatakan tidak boleh kaum wanita. Tapi mengatakan itu kan dalam konteks kerajaan, absolut kekuasaannya. Nah, ini apa namanya, ada polemik dulu di Pakistan antara jamaah Islam kelompoknya Maududi dengan partai ulama-ulama Benazir Bhutto, tentang Benazir Bhutto jadi perdana menteri. Ya, tapi itulah ada dua pendapat. Tapi yang pasti wanita itu, pria itu mesti jadi pemimpin dalam Quran adalah dalam keluarga, itu jelas. Kalau itu tidak ada ikhtilaf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, yaitu setengah keluarga. Bima fadlallahu, karena ada unggulan yang Allah berikan kepada pria, yaitu memberikan nafkah. Jadi ketika pria suaminya tidak memberikan nafkah, maka kepemimpinannya tidak efektif. Jadi kaum ibu punya kewajiban untuk memberikan dorongan moral supaya suaminya itu memang pantas menjadi pemimpin di tengah keluarga. Jadi kalau suami menasihati ibu, dengarkan terus, jangan terus dibentak, jadi suaminya takut. Jadi takut muncul. Suami di tengah keluarga harus jadi pemimpin. Tentang kepemimpinan di masyarakat sekali lagi menjadi debatable berdasarkan hadis. Ada yang mengatakan pemimpin keluarga aja nggak boleh, apalagi pemimpin sekian ribu keluarga. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi itulah menyangkut kepemimpinan wanita. Imam salat tentu tidak boleh. Imam salat kecuali kalau makmumnya wanita semua. Sama lah, kasir tidak boleh jadi imam sholat kalau makmumnya kasir semua. Ini beberapa hal jamaah yang berbahagia mengenai kepemimpinan dalam Islam. Di masyarakat Syiah, kepemimpinan ini dikemas dengan perkataan imam, mengambil dari sholat, jadi imamah, imam. Jadi pemimpin itu adalah imam. Karena filosofi kepemimpinan itu oleh Nabi didamparkan dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan sholat yang paling baik harus berjamaah. Berjamaah ada imam, pilih imam itu dengan santun, dengan baik. Ya, tidak boleh imam sudah maju kemudian ditarik, awas tuh, beda organisasi atau beda partai atau beda kaum maju. Bahkan sering saling menghargai. Nah, silakan maju, silakan fadhol, antum fadhol. Itu begitu apa indah, begitu baik, begitu menyerahkan orang menjadi pemimpin. Kriteria ada, yang paling baik bacaannya, kalau kira-kira sama. Ada pilihan yang paling senior, kalau kira-kira relatif sama yang biasa di tempat itu, dialah yang berhak. Walaupun dia pimpinan ormas Islam, tapi datang ke sebuah masjid, yang di masjid itu yang biasa, yang harusnya yang berhak menjadi imam. Kecuali menyerah, karena dialah yang paling tahu ini makmum ini dosisnya dosis inna atau ina atau sabina atau al-baqarah. Nanti kalau tamu datang jadi imam baca inna, kalau imam ini malas betul nih. Baca sampai itu kok panjang betul, kayak gak ada kerjaannya nih. Jadi harus tahu kondisi makmum itu adalah imam setempat. Itu ada. Tapi dipilihnya kan dengan santun, gak pernah terjadi ada rebutan imam begitu. Ketika kita sudah siap menjadi makmum, bermakmum kepada imam, ada kewajiban patuh. Begitulah dalam besar-besar masyarakat. As-sam'u wa tha'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah, kata Nabi. Mendengar dan patuh kepada pemimpin adalah wajib, kecuali karena perintahnya itu menuju kepada maksiat kepada Allah. Wajib patuh. Begitu juga kepada imam, imam rukuk kita mesti rukuk. Walaupun kita belum selesai, rukuk juga. Imam sujud, kita belum baca pada sujud juga. Tapi nanti tambah rakaatnya sesudah imam salam. Kemudian kalau kita sudah selain wajib patuh, juga punya kewajiban untuk mengoreksi. Kalau imam salah bacaan, koreksi bacaannya. Jangan pakai subhanallah kalau imam salah bacaan. Nanti bingung malah dia. Imam baca Yasin tidak bisa nyambung. Yasin, bingung. Yasin, Yasin kata makmum. Subhanallah, imamnya malah Yasin. Subhanallah kan jadi kacau. Nah, itu harus bacaannya Al-Quranil Hakim. Tapi kalau struktur salah, rakaat kedua yang mestinya dulu, dia berdiri. Maka makmum baru mengatakan subhanallah. Maha suci Allah. Kesimpulan imam, saya salah. Itu imam cerdas. Kalau makmum bilang subhanallah, subhanallah, imam malah marah, imamnya kurang cerdas. Subhanallah sebagai sholat, ngomong aja, oh, imamnya ini yang gak salah Quran. Padahal subhanallah itu koreksi, walaupun artinya maha suci Allah. Tidak boleh makmum bilang, imam ini shallah, shallah, batal lah sholat saja. Aturannya apa? Dan implementasi dalam kepemimpinan Islam dikatakan kata Nabi, kalau pemimpin musalah, pegang tangannya, bawa ke tempat sunyi, berbisiklah. Jangan dibuka aibnya, nanti hilang di bawahnya. Nah, tentu tergantung kesalahannya. Sebab ada juga, kalau imam itu salah, batal sholat, dan dia tidak sadar, karena diganti malah. Tidak dengan subhanallah. Sarung imam sudah jatuh ke bawah. Subhanallah, subhanallah, tidak bisa. Nanti imam jadi tontonan. Imam batal, atau lagi sujud, begitu, kemudian sarungnya robek, atau lagi sujud, ada yang bunyi, waduh, ini. Fakta ini, bukan opini. Sekian menit, begitu bunyi, sarung bergerak. Yang penting kemudian lewat hidup, jelas ini bukan bau gue yang semacam ini. Kalau sudah fakta, sudah ganti. Memang risiko. Risiko makmum yang paling dekat dengan imam, kalau imam batal lagi sujud, harus merangkak dia maju ke depan. Risiko jadi orang kedua memang harus menanggung risiko kesalahan yang diwakili. Itu digambarkan dalam salat, menggambarkan sebetulnya praktek di dalam hal kepemimpinan. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita semua, supaya kita pada tanggal 9 memilih dengan ikhlas, dengan terus, dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memilih menurut kita yang terbaik, ternyata salah, itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Allah maaf, maaf. Tapi jangan sampai sudah tahu dia enggak beres dipilih juga tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.